Zaman SMP. Katanya turunin setengah. Lakrakan turunin setengah. Iya. Tes, wah enggak dijawab. Jadi ini lagunya bukan untuk siapa-siapa. Karena suka aja sama lagunya. Padamu memilih hati yang tak